حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah memberikan adab untuk kaum muslimin ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ulang dan ulang bahwa jihad fi sabilillah adalah ibadah yang sangat agung. Ada aturan yang mengaturnya. Tidak sembarangan, tidak serampangan, asal ada orang yang mengajak jihad, angkat senjata, seruan takbir Allahu Akbar, langsung kita mengiyakan. Kita harus tahu siapa yang menyeru, siapa yang mengajak, dan apa yang dia usung dari seruannya ini. Maka kita kembalikan kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang harus menyerukan jihad adalah pemerintah kaum muslimin yang sah, yang memiliki wilayah, yang memiliki kekuatan. Jadi, mereka inilah yang akan memimpin kaum muslimin untuk berperang. Ini kalau jihad itu adalah jihad hujum, kalau jihad dalam bentuk penyerangan. Adapun kalau jihad dalam bentuk difa, maka semua orang harus membela diri. Ketika ada yang menyerangnya dari kalangan kufar, maka semua harus mempertahankan dirinya. Jihad fisabilillah adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ini ibadah, maka ada aturan yang mengaturnya, dan banyak aturan yang mengaturnya. Subhanallah. Dan harus dipelajari oleh orang-orang yang mau jihad fi sabilillah. Bukan hanya sekedar latihan sebelumnya berperang, latihan pedang, latihan menumbak, latihan menembak, latihan taktik perang, bukan. Di sana adab-adab yang harus juga dimiliki oleh orang-orang yang jihad fi sabilillah. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, wasidq ma'allahi subhanahu wa ta'ala, kathratu dhikr, barakallahu bikum, wa ghayatuhu li'ilai kalimatillah, tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka di ayat 1 ini, ayat yang ke-94 dari surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman yang jihad fisabilillah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, semua yang beriman dipanggil oleh Allah. Idza darabtum fisabilillahi fatabayyanu, kalau kalian melakukan perjalanan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka hendaknya kalian mencari tahu kepastian berita dan keadaan. Kalau keadaannya jelas, maka ya kita cukupkan dengan kejelasannya. Karena untuk mencari tahu sesuatu yang jelas itu namanya tahsilu hasil, mencari sesuatu yang sudah sangat jelas. Yang perlu kita harus cari tahu kejelasannya adalah berita yang tersamarkan atau sesuatu yang memang belum jelas. Fatabayyanu. Karena ketika Anda berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Ini menyangkut nyawa seseorang. Barakallahu fikum. Karena pembahasan kita kemarin adalah nyawa. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh orang mukmin yang lainnya. Barakallahu fikum. Bahkan dikatakan mustahil seorang yang betul-betul beriman kepada Allah membunuh mukmin yang lainnya. Makanya Allah mengatakan makana li mu'minin ayyaktula mu'mina illa khata'ah. Tidak akan ada yang membunuh seorang mukmin kecuali seorang yang memang yang dia sudah kafir atau memang kondisi imannya sangat lemah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kita katakan kemarin seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya telah diikat oleh Allah SWT dengan ikatan iman yang sangat kokoh. Ikatan iman yang sangat kuat. Sehingga barakallahu fikum tidak akan mungkin mereka membunuh seorang mukmin yang lainnya. Subhanallah. Maka ketika peperangan dilakukan ini menyangkut nyawa. Maka Allah mengatakan fatabayyanu, maka hendaknya kalian mencari tahu kejelasan dan kepastian. Wala taqulu liman alqa ilaikum assalama assalama lasta mu'mina, dan jangan kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada engkau bahwa dia bukanlah seorang muslim, bukanlah orang yang beriman. Asbab nuzul ayat ini bahwa ada sekelompok pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka mendapati barakallahu fikum seorang dengan kambing-kambingnya yang dia anggap bahwa orang ini adalah dari kalangan kaum musyrikin kufar. Barakallahu fikum. Ya tentunya hukum asalnya ketika dia adalah kafir harbi, maka dimanapun dia didapatkan maka boleh dibunuh dan boleh diambil harta bendanya. Demikian juga kebalikannya. Akan tetapi orang ini ketika barakallahu fikum didekati oleh kaum muslimin, dia pun memberi salam assalamualaikum. Barakallahu fikum. Kaum muslimin menganggap bahwa ucapan salam yang dia lakukan ini, yang dia ucapkan ini hanya sekedar untuk melindungi nyawanya dan harta bendanya. Subhanallah. Baik. Di kisah yang lain bahwa pasukan kaum muslimin mendapati segerombolan dari kalangan musyrikin. Ketika mereka melihat kaum muslimin datang, maka semuanya pun lari berhamburan kecuali satu orang dengan harta benda yang ada pada dia. Kemudian dia tidak lari. Karena dia pada hakikatnya sebagai seorang muslim, cuman dia menyembunyikan keislamannya di antara orang-orang musyrikin. Karena menurut dia yang datang ini adalah kaum muslimin yang sama dengan dia, maka dia pun tidak lari, harapannya mungkin dia akan bersama dengan kaum muslimin. Tapi kaum muslimin tetap membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah, maka tetap dia dibunuh. Masuk laporan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Baik, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat. Baik, ketika ada seorang yang telah menyatakan la ilaha illallah kemudian dia dibunuh. Sementara tidak ada di sana perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah yang telah dia sebutkan. Marah Rasulullah SAW dengan marah yang luar biasa. Baik. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala fatabayyanum, karena misalnya menyangkut masalah nyawa. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Ada dua versi, ada satunya mengatakan bahwa seorang itu mengatakan assalamualaikum ternyata tetap dia dibunuh. Satunya lagi ada yang mengatakan la ilaha illallah tetap dia dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Rasulullah mengatakan, "Ma taqulu fi rajulin qataltahu wa qad qala la ilaha illallah?" Apa yang engkau akan katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang seorang yang engkau telah bunuh padahal dia telah menyatakan la ilaha illallah? Apa yang engkau akan jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Tapi orang itu pun mengatakan, "Ya Rasulullah, dia mengatakan itu hanya sekedar untuk melindungi harta dan nyawanya." La, Rasulullah tidak terima. Rasulullah tidak terima alasan itu. Coba kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna aradhal hayatid dunya." Engkau membunuh seorang muslim yang telah menyatakan diri sebagai seorang muslim dengan syahadat la ilaha illallah hanya sekedar engkau pengen untuk mendapatkan kambing-kambingnya atau harta benda yang ada pada dia. Tabtaguna aradhal hayatid dunya. Fa indallahi maghanimu katsira. Padahal sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala harta benda sangat banyak, terkhusus di hari akhirat kelak. Apalah artinya harta benda yang sedikit ini, yang akan hilang ini, akan habis ini, sementara engkau telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, yakni membunuh seorang yang telah menyatakan diri sebagai seorang muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak senang. Bahkan Allah menurunkan ayat ini khusus tentang orang-orang yang membunuh, ini kaum muslim yang membunuh saudaranya sendiri yang telah menyatakan la ilaha illallah. Tabtaguna aradhal hayati dunya fa indallahi magharimu katsira. Padahal di sisi Allah banyak sekali harta benda, terkhusus di hari akhirat. Tidak bisa dibandingkan dengan harta benda duniawiya ini yang sangat sedikit dan begitu cepat habis. Allah mengatakan, "Kadzalika kuntum min qablu." Kondisi dia yang engkau bunuh ini sama seperti kondisi kalian dahulu kala, ketika kalian masih takut, ketika kalian masih menyembunyikan keislaman kalian di tengah-tengah orang musyrikin, di tengah orang-orang kafir. Kalian juga diberi hidayah sama seperti mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahap sedikit demi sedikit. Yang penting mereka telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada iman dalam hatinya. Cuman belum lebih besar dari apa yang ada sekarang yang kalian miliki yang menjadikan mereka belum hijrah, belum meninggalkan dan belum berpisah, memisahkan diri dari kalangan musyrikin. Kalian dulu sama seperti mereka, menyembunyikan keislaman kalian. Kalian telah diberi hidayah pada saat itu, tapi kalian masih sembunyi-sembunyi, kalian masih barakallahu fikum, masih diam-diam saja, belum mengiklankan keislaman kalian karena kekhawatiran dan ketakutan kalian untuk dibunuh oleh orang-orang musyrikin ketika kalian menyatakan keislaman kalian. Demikian kalian dulu kala, sama seperti yang kalian bunuh ini, barakallahu fikum, orang yang kalian bunuh ini juga persis sama seperti kalian, masih dalam kondisi takut walaupun dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melihat kalian, dia pun menyatakan keislamannya, memberi salam kepada kalian. Kemudian kalian tetap membunuhnya. Baik, kadzalika kuntum min qabl. Famanallahu alaikum fatabayyanu. Kalian juga seperti itu dulu kala. Tapi bertahap sedikit demi sedikit Allah berikan keimanan untuk kalian dan menambah iman itu, menambah dan menambah sehingga menjadi kokoh kuat. Demikian juga yang kalian bunuh ini juga telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum pada saat, belum pada taraf keimanan yang sama seperti kalian sekarang. Barakallahu fikum. Fatabayyanu, maka hendaknya kalian tabayyun, cari tahu kepastian dan kondisi sungguhnya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan khabira, Allah maha mengetahui semua sampai perkara terkecilnya pun Allah maha mengetahui, dan Allah SWT akan membalas kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Rinci, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi kalian. Maka ini adab. Di antara sekian banyak adab yang harus dipenuhi oleh orang yang jihad fi sabilillah, tabayyun, diperjelas kondisi orang tersebut sebelum dia dibunuh, sebelum dia diperangi. Baik. Jangan sampai membunuh seorang yang sebenarnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar ketika peperangan, barakallahu fikum, kita tabayyun, tatsabbut, tapi semua berita-berita yang sampai kepada kita juga harus kita tabayyuni, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Baik, wahai orang yang beriman, kalau datang kepada kalian berita-berita yang dibawa oleh orang fasik, fatabayyan antusibu qawman bijahalah, jangan sampai kalian menetapkan satu keputusan atas satu kaum atau orang-orang tertentu dengan kebodohan atau di atas kebodohan. Baik, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga dengannya kalian menjadi orang-orang yang menyesal atas keputusan dan sikap kalian yang kalian bangun di atas berita yang tidak benar. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tunjukkan kepada Allah. Subhanakumullahi wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.